Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Sungguh merupakan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah telah menurunkan nikmat Islam dan iman, nikmat lahir dan batin begitu banyaknya dalam kehidupan kita yang sementara ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, bagaimana meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara mempelajari gaya dan kehidupan beliau. Terima kasih juga kepada RRI yang telah mengudarakan acara kita setiap hari satu ayat. Dan kita hari ini telah sampai pada ayat ke-51 dari surah Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nazira. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah kehidupan di mana Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan anugerah karunia-Nya kepada kita, dan itu takkan mungkin dapat kita kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berkehendak untuk menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya, walaupun itu hanya berupa satu nikmat. Ni'mat Allah, satu nikmat. Nikmat udara yang kita hirup setiap detiknya, yang bagaimana kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita renungi dan kita pelajari, sungguh anugerah Allah yang luar biasa. Dan bagaimana kita begitu banyak manusia, di antara kita ada 7 miliar manusia, dan menghirup satu yang namanya oksigen, dan kita bisa memilah dan bisa membuang karbon dioksida. Itu sungguh satu nikmat yang tidak bisa kita hitung, betapa anugerah Allah yang begitu dahsyatnya. Dari oksigen itu kita akan menggerakkan organ tubuh kita. Ada paru-paru yang bergerak, ada jantung yang dari situ bergeraklah darah. Sampai ke otak kita juga memerlukan oksigen, di samping air tentunya yang juga tidak dapat kita hitung. Ini merupakan satu anugerah Allah yang begitu dahsyatnya. Tetapi aksarun nasi la illa faaba aksarun nasi illa kufuro. Banyak pada ayat yang lalu, ayat ke-50 diterangkan, banyak manusia yang tidak pandai bersyukur. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 51 ini mengatakan kepada kita, jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengutus di setiap kampung satu pemberi peringatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan bersama dengan Radio Republik Indonesia, radio kesayangan kita, adalah bagian dari gerakan cinta Al-Quran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berbangsa dan bertanah air. Bagaimana kita dengan cinta kasih-Nya memberi peringatan bahwa nikmat Allah tidak layak untuk kita ingkari. Nikmat Allah lebih layak untuk kita syukuri. Karena kalau kita syukur, Allah akan menambah. Kalau kita kufur, nikmat Allah begitu pedih dan kejamnya. Karunia Allah dibagikan kepada semua bangsa. Bila diperlukan seorang nabi dapat diutus ke setiap kota dan desa. Tapi ketentuan Allah tidak sama. Yang mengirimkan cahayanya ke dalam jantung manusia, tanda-tanda kebesarannya dalam kesadaran batin manusia, dalam alam dan wahyunya. Maka nabi telah tiada, tapi kalamullah masih ada hingga saat ini. Kecerdasan batin kita masih ada di dalam hati dan sanubari kita. Jangan padamkan ia. Baca Al-Quran, tumbuhkan semangat batin kita yang cenderung kepada kebaikan. Ada Pak Siamu, Ustadz kita, kami persilahkan untuk mengkaji lebih jauh ayat 51 ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Zainal Arifin yang telah mempersilahkan kepada saya. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ketika kita mengkaji mengenai ayat 51 surah Al-Furqan ini, kita senantiasa harus memahami bahwasanya Al-Quran ini sesungguhnya secara tersurat memang ada di depan mata yang selalu kita baca. Tetapi secara tersirat, Al-Quran itu senantiasa memberikan gejala-gejalanya yang ada di alam ini. Sehingga dalam pengertian dari surat Al-Furqan ayat 51 ini yang mengatakan, sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. Jadi kalau saya Ustadz mencermati dari ayat ini, bisa kita perhatikan bahwasanya Al-Quran-Al-Quran yang secara tersirat sesungguhnya merupakan bisa disimbolkan sebagai gambaran peringatan kepada manusia agar senantiasa ia mampu bersyukur. Alam ini memang senantiasa kita harus menjadikannya sebagai teman. Artinya kita tidak perlu memikirkan bagaimana kita harus berteman, tetapi kita harus mampu menjiwai arti pertemanan tersebut. Jadi alam ini sesungguhnya merupakan peringatan bagi setiap orang, terlebih lagi di setiap negeri. Jadi para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inspirasi yang bisa kita lihat pada ayat 51 ini bahwasanya setiap negeri itu akan didatangkan peringatan. Setiap negeri akan mengalami alam yang berbeda. Akan tetapi di situ peringatan yang dimaksud adalah Al-Quran secara tersirat sudah sampai pada gambaran orang yang menerimanya dan orang yang melaksanakannya harus senantiasa mengamalkannya. Agar kiranya peringatan tersebut bagian hanya teguran untuk lebih memelihara lebih baik lagi. Baik Pak. Ya, terima kasih Ustaz Syamu. Benar sekali apa yang disampaikan dari pemahaman ayat 51 dari surat Al-Furqan ini sesuai dengan semangatnya pembeda, bahwa hidup ini kalau tidak pandai bersyukur dia akan tersungkur. Hidup ini harus pandai bersyukur biar kita bertambah subur. Kita ingin tersungkur atau bertambah subur, ini adalah pilihan, dan pilihan itu telah diberikan Allah dalam bentuk peringatan. Hati-hati, waspada, bahwa yang tidak pandai bersyukur akan tersungkur. Inilah gambaran bagaimana dahulu di pertemuan yang lalu kita telah menggambarkan negara Indonesia dengan semangat NKRI-nya sebagai harga mati, tetapi juga kita pernah menemukan negara Indonesia dulunya juga pernah mati di bumi pertiwi ini. Ada kerajaan Majapahit yang juga mengatakan dulu Majapahit adalah harga mati. Betul-betullah matilah Majapahit di Indonesia ini. Sriwijaya adalah harga mati. Matilah Sriwijaya di Indonesia ini. Dulu kita juga menemukan kota Memphis Firaun di Kairo sana. Harga mati. Matilah kota Memphis bersama dengan Firaunnya. Rubul Khali, kaum Ad dan Samud, harga mati. Dan matilah kaum Ad dan Samud di kota yang begitu cemerlangnya peradaban yang tak tertandingi. Artinya apa? Ketika satu kota tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, harga mati adalah sebuah kematian. Dia pasti mati, terbujur kaku. Indonesia yang begitu kita cintai, bisa saja terobrak-abrik, terkoyak, tercabik, bagikan negara Uni Soviet yang berkeping-keping tinggal Rusia dan beberapa negara bersamanya. Artinya, mensyukuri nikmat sebagai cara untuk mengkekalkan negara yang kita cintai ini. Inilah pelajaran yang penting dari walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nazira. Jika kita berkehendak, maka di setiap desa harus ada peringatan, harus ada orang yang mengingatkan bahwa hidup ini karena Allah dan tujuannya mencapai ridho Allah, sebagaimana semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah negara Indonesia merdeka. Ketika jiwanya tidak dibangun, raganya akan terbujur kaku. Itulah semangat, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Indonesia yang kita cintai harus menggelorakan semangat jiwa mencintai tanah air. Suatu hal yang kita sedihkan, Ustaz Syamu, ya, bagaimana kita menemukan negara Indonesia ini menjadi negara terkorup. Iya, yang paling sedihnya kita menemukan yang korup jangan ustaz-ustaz juga ya. Iya, jadi yang pakai haji juga ya, Ustaz. Iya. Jadi kalau menurut saya kita saat ini mengalami sesuatu hal yang sangat dilematis. Secara jumlah kita merupakan umat yang senantiasa selalu mengajankan di masjid. Tetapi kita senantiasa lupa makna kualitas dari amal yang di masjid itu, kita tidak melaksanakannya di luar. Artinya kita memang merupakan keluarga besar, tetapi kualitas besar itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kita janganlah sampai mengatakan, kalaulah saya melihat Islam ada di barat, maka pemahamannya itu adalah mengamalkan. Jadi hendaknya kita umat Islam di Indonesia nih, Ustaz Jenal, paling tidak kita harus mampu, selain dari kita memiliki jumlah yang sangat besar, kita juga harus mampu bertanggung jawab bagaimana mempertahankan kualitas yang besar sesuai dengan jumlah kita yang besar tersebut. Ya, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa peringatan Al-Quran ini bukan sekedar untuk dilagukan, dinyanyikan, dilombakan, tetapi menjadi sendi-sendi kehidupan kita yang membangun peradaban Islam sesungguhnya. Inilah yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.